إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qumfid ala kitab Tauhid. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala At-Tasi'ah yang ke-9. Ke-8 sekarang ya. Qala rahimahullah ta'ala As-Saminah yang ke-8. Al-Masalatul Azimah Su'alul Khalil Lahu walibanihi wiqayata ibadatil aslam. Yang ke-8 dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini ada pelajaran, atau dalam bab ini ada pelajaran al-mas'alah al-azimah, sebuah permintaan yang agung. Su'alul Khalil, yaitu pertanyaan atau permintaan dari Al-Khalil. Permintaan dari Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam lahu walibani, untuk dirinya dan anak keturunannya. Wiqayata ibadatil asnam, agar terjaga dari beribadah kepada asnam. Qawlihi berman halil aksar, melihat, merujuk kepada akan mereka ciptakan dengan kemuliaan yang banyak. Maka apa? Kata Syekh Muslimin, falam yakul ala aksaril khalqi. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Allah telah memuliakan Bani Adam ala aksaril khalqi, di atas yang terbanyak dari makhluk. Bukan. Tetapi apa? Wala alal khalqi, bukan juga atas makhluk, tetapi ala kasirin, ya, atas kebanyakan. Fal adamiyun, maka Bani Adam, adamiyun, anak keturunan Adam, fudilu, mereka telah diberikan karunia, keutamaan, ala kasirin, atas kebanyakan, mimman khalaqallah, dari apa yang sudah Allah ciptakan. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Bani Adam ini dimuliakan. Ya. Tapi lafadznya apa? Ala kasirin, dari kebanyakan, bukan dari yang terbanyak. Demikian. Walaysa akramal khalqi 'ala Allah. Sehingga mereka bukan akramal khalqi, bukanlah akramal khalq, makhluk yang paling mulia. Demikian. Walakinnahu karramahum, akan tetapi Allah memuliakan mereka. Begitu. Jadi beda antara yang termulia dengan yang dimuliakan. Ya. Demikian juga yang terbanyak dengan yang kebanyakan. Itu berbeda. Sehingga di sini ada sedikit perbedaan ibarah. Kenapa Syekhul Islam kok membawakannya dengan lafaz aksar, padahal di ayatnya kasir. Begitu. Ya. Nah, demikian. Baik. Al-Ashir yang ke-10 fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Di dalam ayat ini ada tafsir daripada la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah taala, al-zahir annaha tu'khad min jami'il bab, yang zahir, yang tampak bahwasanya tafsiran la ilaha illallah itu diambil dari seluruh bab. Diambil dari seluruh bab. Kenapa? Li'anna la ilaha illallah fiha nafyun wa isbat. Karena kalimat la ilallah mengandung nafi dan isbat. Ya, mengandung penolakan dan isbat penetapan. Al-hadih asyarah yang ke-11. Fadilatu man salima minasyik. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Liqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalika. Dan akan mengampuni yang selain dari itu. Wa qawlihi dan juga sabda Rasulullah SAW, man naqiyallaha la yushriku bi syai'an dakhal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, dia masuk ke dalam jannah. Maka ini menunjukkan orang yang selamat dari kesyirikan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati, babun addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadah an la ilaha illallah. Nah, dikatakan wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surah Yusuf ayat 108, qul, katakan wahai Nabi, hadihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadha tertib alladhi dhakarahu al-muallifu min ahsani ma yakun. Kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, hadat tertib, urutan-urutan bab seperti ini adalah aladidakahul mu'alif, yang telah disebutkan oleh penulis ini, min ahsani mayakud, adalah urut-urutan bab yang paling baik, yang terbaik. Kenapa dikatakan urutannya yang terbaik? Li'annahu lamma dhakara tauhid al-insan binafsihi, ketika beliau menyebutkan tauhidul insan, tauhidnya seseorang pada dirinya sendiri, ketika dia sudah bertauhid, zakara da'wata ghairihi ila dalik, maka penulis menyebutkan tentang mendakwahkan orang lain kepada tauhid seperti yang dia jalani. Ketika seseorang sudah bertauhid, kemudian apa? Dia mendakwahkan kepada tauhid, maka apa? Maka ini adalah urut-urutan yang terbaik. Kenapa? Li'annahu la yatimul imanu illa iyada'a ila tauhid. Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali jika dia mendakwahkan kepada tauhid. Ini. Ya. Yeah. Ketika dirinya sendiri telah bertauhid, kemudian dia mendakwahkan orang lain untuk bertauhid, maka ini yang terbaik, yang paling sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia, semua insan dalam keadaan merugi, sungguh dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan beramal saleh sebagai konsekuensi dari imannya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka mau nasihat menasihati tentang kebenaran dan mau nasihat menasihati tentang kesabaran. Lihat, dinyatakan ini sebagai apa? Sebagai akmalul iman atau atamul iman. Nah, kenapa? Karena setelah dia beriman, dia menjalankan amalan saleh sebagai konsekuensi dari keimanannya, dia juga mendakwahkan orang lain untuk beriman. Maka demikian juga ketika seseorang sudah bertauhid, dia menjalankan konsekuensi tauhid dan dia mendakwahkan kepada tauhid, berarti apa? Dia adalah orang yang paling sempurna. Nah, demikian. Fala budda ma'at tauhid min da'wati ilaih. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, fala budda, maka harus, mesti, ma'at tauhid, ketika dia sudah bertauhid, dibarengi dengan ad-da'wah ilaih, mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Kalau dia sudah bertauhid, maka mendakwahkan kepada tauhid. Wa illa, kalau tidak, kana naqisan, maka dia menjadi orang yang tidak sempurna, kurang. Wala raiba anna hadha alladhi salaka sabila tauhid, wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna hadha alladhi salaka sabila tauhid, bahwasanya orang ini yang menempuh jalan tauhid, lam yaslukhu illa wa huwa yara annahu afdhala sabilin, bahwasanya dia tidak menempuh jalan tersebut kecuali dia melihat bahwasanya ini adalah afdhalat sabilin, ini adalah afdhalat sabil, seutama-utama jalan. Ketika dia menempuh jalan tauhid, dia tidak menempuhnya kecuali apa? Itulah yang terutama. Itulah yang paling utama. Wa idza kana shadiqan fi i'tiqadihi, sehingga apabila orang tersebut jujur dalam keyakinannya, benar dalam keyakinannya, fala budda ayakuna da'iyan ilaihi, maka apa? Mesti dia harus mendakwahkan kepada tauhid. Wa du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah min tamamit tauhid, dan mengajak kepada syahadat an la ilaha illallah merupakan bentuk kesempurnaan tauhid. Wa la yatimmu tauhidu illa bihi, sehingga tidak akan sempurna tauhid kecuali dengannya. Ya. Maka apa? Ma la yatimmu bihi wajib illa wa huwa wajib. Apa yang tidak bisa menyempurnakan sesuatu melainkan harus dengan itu, maka itu adalah kewajiban. Demikian. Ketika tidak ada yang bisa menyempurnakan tauhid kecuali dengan mendakwahkan tauhid, berarti apa? Berarti wajib untuk dia mendakwahkan kepada tauhid untuk menjadi sempurna. Demikian. Nah, qauluhu, kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan, qul hadhihi sabili, katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-musyaru ilaihi maja'a bihi Nabi SAW minas syar'i, ibadatan wa da'watan ilallah. Apa yang diisyaratkan dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari syariat, baik berupa ibadah maupun dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan hadhihi sabili yani ibadatan wa da'watan ila Allah. Jalannya Rasul itu adalah jalannya ibadah. Berisikan ibadah dan dakwah. Tidak akan lepas dari itu. Ibadah untuk menyempurnakan dirinya sendiri dan ad-da'wah untuk melengkapi, menyempurnakan apa yang ada pada dirinya. Itu. Demikian. Sabili maksudnya tariqi, jalanku. Demikian kata Syekh Muslimin rahimahullah taala. Qauluhu ad'u, kemudian ucapan ad'u, aku mengajak. Hal minal ya. Kedudukannya dia sebagai hal. Ya, sebagai hal fi mahalli nasbin. Hal dari apa? Hal dari ya mutakallim. Hal dari ya mutakallim. Halun minal ya fi qawlihi sabili. Ini ya mutakallim pada lafaz sabili, maka ad'u ini halnya. Nah, kul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya? Ad'u, yang mana jalanku adalah mengajak. Begitu. Ya. Wa yahtamil an takuna istinafan. Boleh jadi itu merupakan jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah apa? Kalimat baru. Bisa juga merupakan kalimat baru. Jumlah istinafiyah. Kenapa datang jumlah istitnafiyah? Libayani tilkas sabil, untuk menjelaskan jalan tersebut. Menjelaskan jalan tersebut. Nah, sehingga boleh juga ini di-i'rab sebagai apa? Jumlah istitnafiyah. Nah, demikian. Taib. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala ila Allah, li'anna du'a ila Allah yanqasimuna ila qismain. Dikarenakan doa ila Allah, para dai ila Allah itu mereka dibagi menjadi dua bagian. Awalan yang pertama da'in ila Allah, sanian da'in ila ghairi. Namanya seorang dai atau para dai, para juru dakwah itu terbagi menjadi dua. Ada juru dakwah yang mengajak kepada Allah, ada juru dakwah yang mengajak pada dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa membedakannya? Tentu dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Fada'i ilallah ta'ala, maka orang yang mendakwahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal mukhlis, adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Apa itu? Alladhi yuridu ayyusilan nasu ilallah ta'ala, yaitu orang yang menginginkan manusia bisa sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yeah. Wada'i ila ghairi, sedangkan orang yang mendakwahkan kepada selain Allah, bagaimana? Qad yakunu da'iyan ila nafsi, yaitu orang yang mengajak kepada dirinya sendiri. Apa cirinya? Yadu'u ila al-haq, dia mengajak kepada al-haq. Tapi apa? Li'ajli ayu'azzam, dengan tujuan agar dirinya dimuliakan, diagungkan bainan nas, di antara manusia. Pengen dirinya memiliki apa? Kedudukan di tengah-tengah manusia. Ini berarti apa? Mendakwahkan kepada dirinya sendiri. Karena hakikatnya yang diangkat bukan Allah tabaraka wa taala, iya, tapi dirinya. Dia yang ingin dimuliakan oleh manusia. Baik. Wa yuhtaram, dan dihormati. Nah. Walihada, sehingga kata Syekh, oleh karena ini tajiduhu yaghdab, di antara ciri-cirinya apa? Kamu akan dapati dai ini yaghdab di dalam yaf'alin nasu ma amara bih, dia akan marah kalau orang-orang tidak mau mengerjakan apa yang dia perintahkan. Nah ini ya, yeah. Jadi kalau perintahkan sebarkan majalah ini, kalau tidak mau sikap. Nah, ini berarti ya, itu mengajak kepada dirinya sendiri. Ya. Ini orang enggak mau ikut tebar majalah. Ya. Masa oplahnya cuma segitu. Nah. Berarti apa? Nah. Oh, ini enggak mau bikin status yang sama dengan kita. Ya. Enggak mau pakai logo ini, logo itu. Nah. Ya, berarti apa? Mengajak kepada siapa? Kepada hizbiyah. Ya. Kepada golongan. Nah, kalau ada yang logonya lain dimarahi, kenapa pakai logo itu? Ya. Kalau perlu logonya itu ditempeli semua di rumahnya, di mobilnya, di motornya, di sepedanya, ya, di pecinya kalau perlu ada logonya. Ya. Nah, masalah sahabat. Biar apa? Biar ketahuan kalau ketemu, wah kita sama. Ya. Kalau enggak pakai logo ini, lain sama anak, bukan orang kita berarti. Ya, enggak perlu disalami, enggak perlu disenyumi, enggak perlu di ajak bicara. Ya, na'udzubillah, dan itu terjadi. Ya kan? Kalau dari jauh logonya gede di mobil, wah ini teman kita. Emang yang lain bukan saudaranya? Ya. Yang muslimin lainnya bukan saudaranya? Na'udzubillah. Ini sudah apa? Sudah ada hizbiyah berarti. Lihat. Kamu akan dapati orang ini marah kalau apa? Kalau tidak mengerjakan, orang-orang tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan. Eh, kamu begini, kamu begitu. Santai aja orangnya. Dia marah dia. Ini memang. Ya, yeah. Ah, begitu. Wala yaghdab idza takabu nahyan. Tapi orang ini tidak marah kalau merekanya justru mengerjakan sebuah larangan a'dhamu, yang lebih besar dari apa yang sudah dia perintahkan. Ini hati-hati berarti apa? Berarti ini mendakwahkan pada dirinya sendiri atau kepada kelompoknya. Lakin lam yada' ila tarki, lam yad'u ila tarki, dan dianya sendiri tidak mengajak untuk meninggalkan larangan tersebut. Ya, ini. Ya. Pokoknya kalau enggak dituruti kemauannya, marah dia. Ya, manyun. Muka ditekuk 12. Ya. Nah, ini. Ciri-ciri ini. Da'i yang mengajak kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Wa qad yakunu da'iyan ila ra'isihi. Terkadang ada da'i yang mengajak kepada pimpinannya. Pokoknya kalau kamu enggak ngikuti pimpinan saya, awas lo. Awas lo. Ya. Pokoknya apa kata pimpinan saya lo? Nah, ya. Ingat. Nah. Ini. Kama yujad fi katsirin minad dual, sebagaimana yang ditemukan pada kebanyakan dari negeri-negeri yang ada, min ulama'id dalal, dari para ulama yang sesat, min ulama'id daul, dari para ulama pemerintah. Ya, maksudnya ulama yang menjilat pemerintah. Bukan ulamanya pemerintah ya, ulama yang menjilat pemerintah. La ulama milal, bukan ulama agama. Artinya bukan dia mengajak kepada agama sesungguhnya, tetapi mengajak kepada pemimpinnya. Ya tu'ila ru'asaihim, mengajak kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Min dalika lamma dhaharatil isyrakiyah. Contohnya, biar tidak salah paham. Syekh kasih contoh. Ketika muncul isyrakiyah, faham sosialisme. Ya, Marxisme. Fi biladil Arabiyah, di negeri-negeri Arab. Ketika muncul ya sosialisme. Faham sosialisme, faham komunis ya. Di negeri-negeri Arab. Dulu di Tunisia. Ya. Kemudian di mana? Di Yaman. Kemudian di mana lagi? Libya. Ya, Jazair. Negeri-negeri Arab terjangkiti penyakit apa? Isyrakiyah, sosialisme, komunisme. Ya. Kemudian apa? Qama ba'du ulama'id dalal. Berdirilah sebagian para ulama sesat tadi. Ya. Turki, ya. Yang mengajak kepada apa? Sosialisme, sekulerisme. Bil istidlali 'alaiha bi ayatin wa ahadits ba'idatid dilalah. Mengajak dengan membawa ayat-ayat dan hadis-hadis yang jauh dari pendalilannya. Ya. Ini seharusnya dibawa apa? Dalil untuk A dibawakan kepada Z. Jauh sekali. Nah, dipaksa-paksakan. Ya. Bal laisa fiha dilalah, bahkan ada yang tidak pakai dalil malah. Ya. Untuk mendukung apa? Pemahamannya, dakwahnya. Fa haula'i da'au ila ghairillah. Maka mereka-mereka ini yang mendakwahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini ciri-ciri apa? Orang yang mendakwahkan kepada dirinya sendiri. Begitu. Ya. Kalau keinginannya tidak diperturutkan, maka dia marah. Ya. Ngambek. Ya. Begitu. Tapi kalau dia diperturutkan keinginannya, bukan keinginan al-haq ya, marahnya bukan karena dia karena orang-orang meninggalkan al-haq, bukan. Tapi karena apa? Karena perintahnya yang tidak dituruti. Tadi sudah diterangkan juga pada pertemuan yang lalu ya, bahwasanya apa? Ketika seseorang itu melihat bahwasanya dia senang, bahagia ketika orang-orang menerima ucapannya karena itu adalah ucapannya, berarti dia mendakwahkan pada dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau dia sedih ketika orang lain tidak menuruti ucapannya karena yang ditinggalkan adalah al-haq, maka inilah baru dinamakan apa? Orang yang ikhlas dalam dakwahnya. Nah, demikian ikhwati a'azan wa jazakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu lahum minallahi.